wasabihi ajmain. Kepada yang kami hormati Al Ustaz Usamah Mahri hafizahullah taala, pengasuh pondok pesantren As-Sunnah Malang. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa Pucanganom Kebonsari Madiun yang kami hormati atau yang mewakili. Kemudian kami hormati pula Bapak Ketua Yayasan Nurul Iman yang telah hadir, dan juga beberapa takmir masjid dan juga beberapa perangkat desa yang telah menyempatkan diri untuk bisa menghadiri acara daurah yang kita laksanakan. Pertama kali kita bersyukur pada Allah bahwasanya di tengah-tengah suasana seperti ini, alhamdulillah, kita bersama-sama masih berkenan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu Islam secara ilmiah, yang mana dengan harapan apapun yang kita hadirkan atau yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan keimanan kita dan juga amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para peserta yang kami hormati, kegiatan kita pada kali ini akan tersusun secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dan insya Allah nanti akan disampaikan satu sambutan yaitu dari kepala desa atau yang mewakili. Kemudian yang kedua, masuki season pertama, dan insya Allah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Samah Mahri hafizahullah ta'ala hingga nanti jam 11 insya Allah. Kemudian setelah duhur insya Allah kita akan melanjutkan kembali hingga nanti jam 1:30 atau sampai jam 2 siang. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita sampaikan. Setelah nanti acara tersebut kita sesuaikan dengan kondisi dan kita akan tutup. Selanjutnya kita akan masuki acara yang pertama. Kepada beliau Bapak Zainul Musrofin sebagai wakil dari Bapak Kepala Desa yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata sambutan akan pelaksanaan daurah kita kali ini. Barakallahu fikum. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Al Muharram Rama Yai ingkang saking Malang, ingkang kuhormati Ustaz Pamuji, ingkang kuhormati Doro Jamaah, ingkang hormati Langkung Rumi, semoga sarang-sarang mencetakkan puji syukur wonten asadalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang paring kathah nikmat dumateng kula lan panjenengan sami, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat umur panjang. Lan nikmat-nikmat sanesipun kang kathah sanget. Pramila kathahipun nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami, sumangga sareng-sareng kita ikraraken kanthi wasan tahmid kaladheraken alhamdulillahirabbil alamin. Kapinggalipun selawat dalah salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafa'atul mutmah, pertolongan agung benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar sami ingkang hormati, kawula ing mriki makili saking panjenenganipun Bapak PLT Kepala Desa Pucanganom boten saged hadir mriki kanten wonten acara ingkang boten saged dipun tinggalaken. Akhirnya mengutus kepada saya untuk mewakili panjenenganipun. Para panjenenganipun titip dumateng para jamaah dan warga khusus Desa Pucanganom. Yang pertama adalah memohon maaf kepada Bapak atau hadirin semuanya. Yang kedua, pesan dari Bapak PLT Kepala Desa Pucanganom yaitu menghimbau kepada masyarakat Desa Pucanganom saat ini akan melaksanakan Pilkades. Maka dari itu pesan dari Bapak PLT Kades adalah kita selama atau masa-masa Pilkades ini diharapkan antara satu dengan yang lainnya, kita harus rukun, jangan sampai beda pendapat. Ini namanya anak kecil yang tuh melihat main bagaimana, karena ini putri yang tuh tahu lah, anak-anak kecil putri ya, apa sukanya kan kalau bukan boneka ya peragaan kayak masak-masak gitu. Ngelihat uminya dia terpengaruh, seakan-akan dia bikin nasi atau apa, masak di kompor ini itu. Syahid ketika beliau lewat, kata putri tetangganya, "Ya Syekh, dia tahu ini Syekh. Ayo mampir ke rumahku, rumah-rumahan itu tadi. Mampir sini, tak buatkan kopi, ini itu." Ya, tentunya dengan bahasa Arab. "Ini, odol, mari." Bayangkan hakim agung, ulama besar, enggak kemudian cuek dan angkuh, dijawab, "Oh iya, Masya Allah, di mana rumahmu?" "Ini, di sini." Anak kecil bikin rumahan, duduk ngelempor di tanah, duduk bersimpuh gini bersila bersama anak kecil ini. "Aku buatkan kopi ya." "Oh iya, Masya Allah, jazakillah khair, terima kasih banyak. Mana kopinya?" "Ini pakai cingkir plastik kecil-kecilan ini." "Masya Allah, enak ini itu." Akrabnya dengan anak, guyon, akrab ini. Tanah ini padahal pekerjaan besar dan menunggu, masih disempatkan duduk walaupun sejenak, nyenengkan hatinya anak. Rahmat besar pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Tertanam di hati anak itu kecintaan kepada orang yang berilmu. Makanya seorang sahabat juga ketika meriwayatkan, "Aku ingat," kata beliau, "saat usiaku masih 5 tahun, Rasulullah SAW kumur dan beliau cipratkan air kumurnya itu ke mukaku." Candanya Rasulullah SAW. Ini beliau berkumur. Beliau berkumur. Enggak ada sahabat yang masih kecil ini, usianya 5 tahun. Dicandai oleh Rasul, diajak guyon, "Ya sebagian air yang di mulutnya itu disemprotkan oleh Rasul ke mukanya. Diingat betul oleh beliau sampai beliau dewasa. Aku ingat saat itu usia 5 tahun. Rahmat. Sesuatu yang perlu dihidupkan, dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil itu rahmat. Rasulullah SAW juga mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain al-yatim wal mar'ah. Ya Allah, aku memberatkan hak dua orang, anak yatim dan wanita. Artinya agar tidak didolimi kedua orang ini. Ya kalau dia orang dewasa, misalnya ada orang berbuat dolim, dia bisa bela diri. Atau orang laki mau disakiti, mau ditipu, dia bisa membela, bisa ini. Tetapi dua orang ini, anak yatim mau ditipu, mau di ini, dia nggak paham, bisa hilang haknya. Begitu pula wanita lemah, mau didolimi, mau di bahkan itu suaminya sendiri misalnya. Na'udzubillah misalnya main tangan, ditampar atau dicaci maki, di ini, kamu memang begini, begitu. Bisa apa dia? Mau lari dia tahu itu haram, gak boleh tanpa mahram. Sementara orang tuanya mungkin di kota sana jauh, atau bahkan luar pulau, bahkan luar negeri. Mau kemana dia? Lemah. Ya kalau orang laki tadi bisa bebas, bisa balas, bisa lari ke sana kemari. Nah, ini perempuan punya keterbatasan. Begitu pula anak yatim, enggak rahmat orang yang mendolimi mereka. Ala kulli hal, secara umum itu yang Rasul tanamkan kepada umatnya, akhlak mulia dalam muasyarah, dalam muamalah sehari-hari bersama saudara-saudaranya mukminin. Wallahu taala alam. Kita skors untuk persiapan sholat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.